yang ku dengar. Indahnya kisahmu, ku tergetar saat kau sebut namanya. Mengertikan sesungguhnya aku ingin juga dirimu mengertilah, tak ingin lagi ku dengarkan dia lagi di cintamu. Sampai kapan ku harus menunggu, menunggu cinta yang masih bukan untukku. Mengertikan sesungguhnya aku kasihku, meski ku tak yakini kalau kau kan mengerti apa yang telah terjadi. Harus apa? Kamu di mana?